Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini tanggal 7 Jumat awal 1443 Hijriah atau tanggal 11 12 20 21 kita akan melanjutkan serial kajian Syarah Alfiyah bin Malik rahimahullah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, dan ini pertemuan yang 106. Bait yang ke-35 halaman 149. 106 pertemuan. Belum bosan toh? Ayo, semoga Allah Azza Jalla memberikan kita istiqomah, Mas, untuk mempelajari kitab ini dan jadi faham, dan ilmu yang kita dapatkan menjadi barokah juga. Nah, seperti biasa kita akan mengawali dengan matan. Nah, ada yang mau baca? Ya. Ya. Ya, sebentar. Pasin dulu. Ya. Ya, Mas. Baca, Mas. Qala ma'alif rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Muqaddimah. Qala Muhammadun huwa ibn maliki Ahmadu Rabbil. Mas, sing rada kenceng, Mas. Sing terengginas lu. Wah, gitu. Qala Muhammadun huwa ibn maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihi mustakmilina asy-syarafa fasta'inullaha fi alfiyya maqasidun nahwi biha mahwiyya tuqarribul aqsa bilaftin mujasi wa tabsutul badla biwa'din munjasi wa taqtadi ridan bighayri sukhti fa'ikotan alfiyat abni mu'ti wa huwa bisamkin ha'izun tafdila mustawjibun thana'iyal jamila Allahu yaqdi bihibatin wafira li walahu fi darajatil akhirah الكلام وما يتلف منه كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم واحده كلمة وقول أم وكلمة بها كلام قد يؤم بالجل والتنوين والندى وألف مسند ومسند للاسم تمييز حصل إتا فعلت واتت ويفعلي والنون أقبلن فعل ينجلي سواهما هل سواهما الحرف كهل وفي ولم فعل مضارع يلي لم كيشم وماضي الأفعال بالتامس وسم بالنون فعل الأمر إن أمر فهم والأمر إن لم يكن للنون محل فيه هو اسم النحو صح حي هل المعرب والمبني والاسم منه معرب والمبني الشبه من الحروف مدني فالشبه الوضعي في اسمي جئتنا والمعنوي في متى وفي هنا وكنيابة عن الفعل بلا تأثر وكافتقار أصلا ومعرب الأسماء ما قد سلما من شبه الحرف كعرض وسما فعل أمر ومضي بنيا وأعرب مضارعا إن أريا من نون توجيد مباشر ومن نون إناث كير على منفتن وكل حرف مستحق للبناء وأصل في المبني أن يسكنا ومنه ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث والساكن كم ورفع ونصب جعلا إعرابا اسم وفعل نحو لن أهابا والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجسما فارفع بضم وانسبا فتى وجر كسرا كذكر الله عبده يسر واجزم بتسكين وغير ما ذكر يا نوب نحو جاء أخو بني نمر وارفع بواو وانسبن بالألف وجر بياء ما من الأسماء صف ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أبو نخ حم كذاك وهن ونقص في هذا الأخير أحسن ففي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر وشرد ذا الإعراب أن يدفن لا للياك جاء أخو أبيك داعتلا للألف الفاء المثنى وكلا إذا بمطمئن إذا بمطمر مضافا مسلا كلتا كذا كثنان واثنتان كابنين وابنتين يجريان تخلف الياء في جامعها الألف جرا ونصبا بعد فتح قد ألف وارفع بواو وبيجرر وانسبي سالم جمع عامر ومذنبي به ذيني وبه أهلونا وبابه الحق والأهلون. الله بارك. جزاك الله خير. نعم. Ulangi al-fahmu bitakrar. Semakin antum mengulang lagi, antum al-fiyah ini. Ini nanti lidah kita akan mendapatkan insting, Mas. Bagaimana cara mengucapkan kata-kata yang menurut kita dari awalnya sulit. Ya, sulit. Sama halnya dengan apa, Mas? Kalau bandingannya itu adalah alfiyah itu seperti olahraga mepiawak, Mas. Tahu gak mepiawak, Mas? Kekaring. Itu kesabaran, ya, panas di kuat-kuat ke, habis itu makbul. Tapi habis itu apa yang antum dapatkan? Rasa sehat, Mas. Dan hampir rata-rata setiap olahraga tidak ada yang menyenangkan, Mas. Tidak ada yang menyenangkan. Sama sekali tidak ada yang menyenangkan. Sama halnya berusaha untuk memahami alfiyah ini tidak menyenangkan. Sangat tidak menyenangkan. Kenapa, Mas? Sewu. Gorengan wis saiki sewu. Lho, antum ana jelaskan hari ini faedahnya berkaitan dengan apa, Mas? Faedah mendapati gorengan seharga 1000 rupiah, Mas. Semenjak dahulu kala antum terbiasa gorengan itu 200, 500, 750 itu paling banter. Ya enggak? Zaman sekarang ini, setelah corona dinyatakan sudah mulai keok, dengan izin Allah Azza wa Jal, dengan adanya orang bervaksin ria, kemudian orang-orang yang mengambil kesempatan, itu mereka memegang minyak itu seperti angin. Angin segar buat mereka, Mas. Dan angin panas buat kita. Nah, antum lihat berapa lama perubahan itu, Mas? Lama atau sebentar atau cepat, Mas? Lama, Mas. Maksudnya semenjak kecilnya ana dulu harga 75, 100 terus naik. Dik sewu saiki, Mas. Sedangkan barang lainnya itu sudah naiknya lebih dahulu, lebih cepat lagi, Mas. Nah, Sekarang kias ma'al faraknya adalah tentang pembelajaran kita bahasa Arab, Mas. Sejauh ini antum sudah meningkat atau belum? Setelah antum itu mendapatkan kata-kata sewu di alfiah ini, apakah kemudian antum itu berusaha untuk ana pengin mengupgrade diri dengan cara belajar alfiah yang notabene itu sulit bainahu? Ya kan? Oh, bainahu kok langsung dipelajari? Awal mukhtarot dulu, mukhtasor dulu. Ya. Ngenteng-ngenteng. Oh, ini kok langsung alfiah? Baru pertama Ustaz belajar bahasa Arab, langsung di sini adanya alfiah. Njuk terus piye? Ya, kita katakan enggak usah mengeluh, Mas. Antum gorengan 1000 aja tetap dibeli dan itu enggak ngeluh. Sama halnya, kelak nanti ketika antum itu berusaha untuk sabar dalam belajar alfiah, itu pasti ada kenaikan, Mas. Kenaikan tingkat itu pasti dengan izin Allah Azza wa Jalla. Antum akan berbeda ketika baru pertama kali ikut alfiah, kemudian beberapa kali ikut alfiah dengan kemudian antum menulis, antum membaca, antum berusaha memahami, murojaah terus, murojaah terus, murojaah terus, murojaah. Itu kaitannya dengan apa? Kisahnya Al-Kisai yang ada di kitab Syarah Hilyah Thalabul Ilmi. Ya, di mana Al-Kisai Imam Nahwu, tapi awalnya bedegel, Mas. Susah untuk faham. Berkali-kali. Terus. Kemudian dia melihat semut yang naik ke atas. Naik ke atas, Mas. Semut itu naik ke atas bawa makanan yang jauh lebih berat dari tubuhnya. Tubuh kecilnya itu mengangkat berat. Awal naik, jatuh. Awal naik, jatuh. Terus setelah berulang kali Al-Kisai melihat semutnya bisa naik ke atas, Mas. Sama ini kita sudah 100 Mas, 100 ya, 6 pertemuan. Belum ada apa-apanya, Mas. Kita masih berapa lembar itu? Dan ini jilid pertama saja belum selesai. Ini masih kita nanti jilid 2, jilid 3, Mas. Makanya jangan pernah kemudian antum kendor. Gorengan saja bisa naik jadi 1000. Kenapa antum gak mau ikut menjadi gorengan yang harganya lebih tinggi lagi, Mas? Paham toh? Ini kita belajar aja dari apa yang kondisi kita di kehidupan sehari-hari. Kalau dulu kita gak pernah membayangkan istilahnya makan gorengan itu juga pin. Nah, bos mustajab apalagi enggak tahu. Pengennya ana yang murah-murah aja, Ustaz. Lanjut saiki piye? Minyak dibikin tinggi. Sama halnya sekarang, Mas. Antum itu dibikin tinggi dengan standarisasi alfiah. Bukan standarisasi ya, mukhtarat atau kitab-kitab yang kecil lainnya. Ini standarnya langsung dibikin apa, Mas? Tinggi. Sama halnya tingginya harga minyak. Tapi ternyata apa? Gorengan tetap laris aja. Orang Indonesia ya. Esok orang sarapan gorengan, orang sarapan. Kayaknya ini bagian yang tidak menyenangkan dalam kehidupan seseorang. Karena taunya gorengan juga ketika balik Indonesia, gak ada sana sarapan gorengan tuh gak ada, Mas. Sarapan susu sama roti, wis langsung pikir gawe. Nah, ini permasalahan tentang belajar dari apa yang menjadi keseharian kita, Mas. Belajar dari naiknya minyak. Dengar-dengar ya. Tenang, Mas, tenang. Ya. Tidak selamanya minyak itu licin, Mas. Nah, yang ada adalah ya, kita melicinkan diri sebelum kita dilicinkan oleh minyak. Ya, kita bisa naik terus, Mas. Minyak aja bisa naik, Mas. Masuk kita jadi sesuatu yang mabni. Ya, Pak Adi. Allahumma barik. Ada bedanya enggak, Pak Adi? Sebelum belajar Alfiah dan ada belajarnya malam, ada kopi, ada yang lainnya, membarik. Tetap ada bedanya. Dan perbedaan itu ketika tetap dilakukan dengan ya, sabar, dengan ikhlas, ya, insya Allah itu diberikan kemudahan untuk menjadi faham. Jadi kalau bisa dikatakan, misalnya taruhlah, Ustaz, anak gak pernah tahu apa tuh yang dipelajari Alfiah. Ya duduk aja. Tetap aja duduk, Mas. Sebagaimana perkataannya Syekh Abdul Bari Hafidzallah ketika dikatakan apa? Ewa. Sabat nabat, Mas. Tetap antum itu istiqomah, kokoh dalam apa yang sudah menjadi keputusan antum, bukan keputusasaan antum ya, keputusan antum. Dan istiqomahlah di situ, pasti nabat, Mas, pasti berkembang. Makanya beliau memberikan contoh, lau kana syaitan yajlis fi hadzal dars astafada. Seandainya syaitan itu mau duduk di majelis ini, di kajian ini, tentunya dia akan bisa mengambil faedah, Mas. Tuh, maksudnya kok gitu, Ustaz? Itu pembelajaran tentang orang membahasakan sesuatu dengan sesuatu yang paling ekstrim, yang terkadang di luar apa yang kita pahami. Yaitu apa, Mas? Syaitan itu akan mengetahui bagaimana menyebabkan antum itu yang sekarang itu mendapatkan pahala yang banyak dari menuntut ilmu syar'i, nanti nyampe di rumah hangusnya, leburnya pahalanya itu dengan apa? Iman antum dengan maksiat, dengan ghibah, dengan yang lainnya, atau berantem, atau apapun yang istilahnya di situ maksiat, menggugurkan apa yang seharusnya menjadi kebaikan-kebaikan yang itu berkembang terus-menerus. Paham toh? Nah, itu menyerang semua saja, semua. Anak, antum, semuanya. Syaitan tidak akan pernah merasa berhenti atau mandek untuk menggoda dan mengganggu kita, sehingga ima kita itu dijorokkan ke depan atau ditarik ke belakang, Mas. Jengkang disurung, jengkang senggol, dan ketarik ke belakang. Allahu musta'an. Karena itu, Mas, tolong ini perhatikan. As-sabat nabat, Mas. As-sabat nabat. Kalau antum belum bisa sama sekali doa sama Allah Azza wa Jalla, Allah lah yang memberikan pemahaman. Ya, bukan berarti Ustaz Afan, nah bisanya tiap Sabtu. Timbalik lagi, iya, gak ada masalah, Mas. Allah lah yang memberikan kemudahan-kemudahan itu. Maka teruslah minta kepada Allah Azza Jalla agar kemudahan-kemudahan itu menjadi apa, Mas? Menjadi kebiasaan kita untuk melakukan kebaikan. Karena membiasakan diri itu adalah ba'da arba'ina yauman soro syai' kal'adah. Setelah 40 hari, Mas, itu sesuatu itu menjadi suatu kebiasaan. Makanya kalau Syekh Abdul Bari Hafidzallah mengatakan apa? Sukut. Ya walad, la tatakallam illa ba'da 13 syur. Nanti diam aja. Dia masih judut, dia masih baru. Gak usah nanya-nanya setelah, kecuali setelah 3 bulan. Kok 3 bulan di situ? Pembiasaan, Mas. Karena cara belajar di sana berbeda dengan cara belajar yang lain. Yang boleh ngomong itu adalah kibar tulabah. Yang boleh mendebat syekh juga kibar tulabah. Orang-orang yang baru jangan ngomong. Nanti menghabiskan waktu. Menghabiskan waktu dan juga apa? Menyanyiakan

Nah, kemarin kita belajar apa mas? Tentang jamak mudzakkar salim. Dan di mana jamak mudzakkar salim ada berapa syarat mas yang sudah pelajari? Ada lima. Ya, lima yang sudah pelajari apa mas? Harus ya, nama dan sifat mas. Terus yang kedua akil. Tangi lagi mas, tenang, serasak susu mas. Nah, an yakuna limudzakkarin, diperuntukkan untuk laki-laki. Yang kedua an yakuna li'aqilin, untuk yang berakal. Kemudian rabi an yakuna khalin min ta'i ta'nis, ya kosong dari ta'u ta'nis. Kemudian juga apa? Yang kelima ada an yakuna khalian min tarkibil muzji wa wal idhafi wal isnadi. Nah, tanya muzji itu apa lagi mas? Selamat, muzji itu apa mas? Ya, jadi muzji itu adalah dua kata yang dileburkan menjadi satu. Satu dengan yang lainnya sudah tidak bisa dipisahkan lagi mas. Ya, jadi muzji itu diambil dari kata-kata mas, sepasang, zauj juga, ya. Nah, kemudian al-idhafi. Nah, tarkib al-idhafi itu apa mas? Tarkib al-idhafi apa zal? Contohnya apa? Abdul. Itu susunan apa? Tenangnya. Ya, contohnya Abdullah. Baik. Tapi di sini faika faqaifa yujma? Bagaimana dijamaknya? Ya, jamaknya bukan di lafdul jalalahnya. Tapi di apa? Mudhofnya. Bukan mudhof ilaihnya. Karena kalau dijamakkan, maka ini harus pakai apa? Dawu. Ingat-ingat tuh. Dawu. Paham sih? Harus kata-kata abdu, ya, itu enggak pas. Abdullahuna itu juga enggak pas. Ya, makanya di situ itu muskilah. Dan di situ kita mengenal apa? Al-ghaz. Ya, mulghiz di situ. Qul mulghiz. Orang yang membuat al-ghaz itu mulghiz. Al-ghaz itu artinya apa? Syair-syair yang dia punyai karakter ada sesuatu yang ditutupi. Tidak bisa terlihat secara kasat mata mas, harus dipikirkan terlebih dahulu, maka itu ada takdirnya dari suatu kata yang apa mas, dibuat seolah-olah itu wajar-wajar saja, ternyata tidak wajar mas. Ya, ini sudah kita pelajari, misalnya hajja minal nasu al-kiram al-fadilu. Hajja itu mina, bukan min. Ini kan di situ wa hajja minal nasu al-kiram al-fadilu. Kok minan nasu? Minanya di sini alif layinahnya enggak disebut di situ. Mina. Kemudian juga bil baita. Kenapa bil baita? B biyal baita. Nah, abda abdallah itu adalah abdallah. Laqad tafa abdallah biyal baita sab'atan. Wa hajja minan nasu al-qiram al-afadil. Nah. Dan ini kita kemarin sudah bahas tentang kata-kata mudnib, ismu fa'il. Ismu fa'il itu apa? Mas Wid, ismu fa'il itu apa, Mas? Ewa. Isim yang asalnya, isim yang asalnya dari fi'il. Artinya apa? Ya, isim fa'il. Makanya fa'il yang mendapatkan ciri-ciri fi'il, yang mendapatkan ciri-ciri, atau isim yang mendapatkan ciri-ciri fa'il, makanya menjadi isim fa'il. Nah, ismu fa'il min adnaba. Kalau adnaba aliyun, maka ali sebagai apa? Sebagai ismu fa'il atau sebagai fa'il, Mas? Sebagai fa'il. Makanya kemarin kita bahas, nah ini Mas, untuk melihat kataba aliyun risalata. Ini kalau kataba, Ali telah menulis, tak gede ini Mas, ben roto. Nah kan, jelas toh. Di kataba aliyun arisalata, Ali di sini sebagai fa'il Mas, pelaku perbuatan dari kataba. Karena posisinya apa? Setelah fi'il, isim apa saja yang terletak setelah fi'il, alal ghalibnya itu berlaku sebagai apa? Fa'il. Ya. Makanya kataba aliyun arisalata. Nah sekarang, kataba al-katibu. Al-katibu di sini bukan hanya sekedar fa'il, tapi isim fa'il Mas. Kenapa? Karena al-katibu di sini, ya, ciri-cirinya dia adalah fa'il. Tapi di situ bukan sekedar nama, tapi diambil dari fi'ilnya yang menulis, telah menulis, yang menulis arisalata. Maka disebutkan di sini apa? Isim, ismu fa'il. Al-katibu di situ isim fa'il. Ngerti-ngerti tuh Mas? Perbedaannya antara fa'il dan isim fa'il. Nah, sekarang Mas. Sama dengan adnaba mud, ya, mudniban. Mudniban. Mudnib itu apa? Yang melakukan dosa. Adnaba yang berdosa. Ya, mudniban itu yang pelakunya, Mas. Mudnib. Ya. Makanya adnaba yakni fa'ilan lidambi. Ismu fa'il. Mudnib itu isim fa'il. Wahuwa wasfun limudakkari akilin. Ini adalah sifat untuk mudakkar yang punya otak, Mas. Ya, keras. Punya otak itu dibilang keras. Kenapa, Mas? Kalau enggak ngomong, punya otak enggak? Enggak dikasih. Ya. Tadi suka makan padang, Pak? Kadang enggak lah. Ana kurang demen. Tapi kalau ditraktir enggak nolak. Nah. Ini kalau kemana saja pasti ada rumah makan padang. Tapi kalau buat ana bukan prioritas pertama, Mas. Prioritas pertama tetap mujarab, Mas. Ya, start promosi. Ya, makan enak aja Mas. Jelas itu makan enak. Dan ada mustajab juga yang dilupakan. Lama balik. Lama balik. Ya. Tabang hatinya ini Mas. Ya. Nah, Ini fa'ilan lidambi, bahwa wasfun mudakkarin akilin. Ini sifat untuk mudakkar yang punya akal. Walaysa isman, ini bukan isim. Fala ahada yusammi ibnahu mudniban. Ya, ini bukan nama. Nama enggak ada, mudnib itu enggak ada, Mas. Adanya Su'ad, kan? Ada Rashid, itu kan? Ada Sifa, itu kan? Alamabarik. Kayak orang ngasih nama bukan sekedar ngasih nama, Mas. Ada saatnya orang itu menjadikan dirinya tunduk kepada ketentuan. Ketentuan apa, Mas? Ketentuan ilmu. Karena terkadang ketika orang itu ngeyelun atau ngawurun atau yang gampang ke, kaitannya dengan nama. Apa arti sebuah nama? Yono arti ini kok. Kalau apa arti sebuah nama? Antum panggilannya itu aja. Gak usah pakai nama, Mas. Kan gak ada artinya. Sinten, Mas, asmane? Ya. Itulah yang terjadi ketika orang berkomentar. Terlalu cepat berkomentar sebelum dia berpikir dengan berpikir dengan dingin kepala. Dia masih mikirnya pakai kepala panas. Kayaknya harus dikerucuk. Nah, kita kemarin sudah tentang faedah haid. Haid juga bukan nama biasa. Itu nama khusus untuk perempuan. Tidak ada haidoh, itu tidak ada. Ya. Dan ini salah satunya adalah haidotuki laisa fiyadiki. Ketika Aisyah radhiyallahu anha. Ya, haidoh itu artinya di situ bukan kaitannya dengan nisbat nama, Mas. Karena haid itu untuk perempuan, Mas. Makanya kalau misalnya dikatakan orang yang sudah lama, berapa hari ghaib kajian, terus panggil, Mas, lagi haid kok? Ya enggak. Haidnya itu di situ adalah haid mengelak. Haid. Beda lagi tuh, Mas. Jurusnya beda. Jadi kalau yang satu haid, bahasa Arab, itu menjelaskan orang itu benar-benar, wanita itu sedang dilanda bulanannya. Tapi kalau haid di situ, setelah kajian, biasanya kajian semangat, kok tahu-tahu gak ada, kemudian tiba-tiba jedul lagi, oh Mas, yang haid pun jenengan. Haid, Mas. Lah. Bukan haid yang seperti itu. Nah, oleh karena itu, sebutannya, inna haidotaki laisat fiyadiki. Tadi dijelaskan di Sahih Al-Jami. Sungguhnya haidmu itu bukan di tanganmu. Ini ketika dari Aisyah radhiyallahu anha dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis inna haidataki laisat fiyadiki. Sesungguhnya haidahmu, haidmu itu bukan di tanganmu. Yang menyebabkan haid atau tidaknya adalah Allah Azza wa Jalla. Makanya orang yang haid itu, Mas, tahu obatnya, Mas? Obatnya haid, Mas? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu obatnya haid. Tahu enggak? Ya enggak tahu, antum belum pernah haid toh. Ya antum enggak akan tahu. Ya. Baru malam ini ana ngelihat Pak Hadi itu tawa lepas, Allah maaf. ternyata pancingannya kena juga. Allahumma barik. Nah, jadi ya kaitannya ini betul ya, haid itu bukan di tangan, dan obatnya ya, obat haid itu adalah banyak bersedekah. Sedekah itu bukan hanya uang. Karena apa? Dia akan seorang wanita yang haid itu bawaannya stres, bawaannya marah, bawaannya mudah untuk meletup. Maka ketika dia sadar kondisi yang menyebabkan dia lemas, dia gampang marah, gampang tersinggung dan seterusnya, dia obati dengan banyak melakukan kebaikan, banyak doa, banyak zikir, banyak mendengarkan Al-Quran, banyak kebaikan-kebaikan. Saat dia itu sedang haid seperti itu, dia memperbanyak kebaikan-kebaikan, bahkan sodakoh, dawa mardakum bi sodakoh, obati penyakit kalian dengan sodakoh. Maka haid, walaupun itu bukan penyakit, tapi di situ menyebabkan penyakit yang kedua. Ya. Tadi itu senewan, mas. Marah, gampang tersinggung, dan yang lainnya. Ya, makanya ketika misalnya antum punya istri yang kebetulan Allah Azza wa Jalla menguji yang seperti itu, antum lihat bagaimana akhlak dari Rasulullah SAW. Dengan menenangkan, inna haidotaki laisat fi yadiki. Haidmu itu bukan di tanganmu, tapi Allah Azza wa Jalla yang memberikannya. Maka maksudnya di sini adalah jangan engkau menyalahkan dirimu dengan adanya haid tersebut, ataupun kemudian merasa lemah, tidak bisa melakukan apapun ketika haid wis bed rest. Ngopo-ngopo wis ra iso. Kenapa? Terlalu manja. Ya. Bahkan Aisyah radhiyallahu anha nangisnya berapa kali, Mas? Dua kali. Nangisnya dua kali. Ketika beliau mengetahui beliau haid. Kemudian yang kedua, ketika yang lainnya sudah selesai, beliau belum selesai. Itu pun nangis. Kenapa? Saking keinginannya untuk bisa mendapatkan haji bersama Nabi SAW. Orang yang paling dicintainya. Makanya terkadang yang paling susah itu adalah membaca pengorbanan-pengorbanan dari para sahabat. Sebagaimana kemarin kita membahas tentang apa, Mas? Pengorbanannya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ketika ya Abu Bakar tahu kalau Nabi SAW itu sudah pernah menyebut nama Hafsah radhiyallahu anha. Ya. Kalau Abu Bakar enggak mau ngalah, sedangkan dia itu adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi SAW, bagaimana? Ya. Artinya di situ Allah Azza wa Jalla itu menjadikan seorang sahabat seperti Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena apa? Yang dijadikan sahabat adalah Nabi SAW. Maka antum bisa lihat orang-orang yang mempunyai ketinggian ilmu itu akan bergabung dengan orang-orang yang ingin juga mempunyai ketinggian ilmu. Orang yang punya akhlak yang baik, tentunya dia akan bergabung dengan orang yang punya akhlak yang baik. Al-arwahu junudun mujannadah. Ruh-ruh itu seperti tentara yang berbatalion-batalion. Ya. Makanya antum itu misalnya apa? Antum ekstrovert, Mas. Antum biasa mengungkapkan sesuatu apa adanya. Kemudian antum tiba-tiba didudukkan komunitas yang rata-rata di situ introvert semua. Ora nyambung, Mas. Kabeh meneng kabeh. Yo aku mau ngomong dhewe. Mumet aku. Kayak pertama kali apa, Mas? Pertama kali ana sholat, sholat traweh di Musafah namanya. Daerah Musafah dan Mina itu rata-rata orang Pakistan India masih yang sholat di situ. Ketika Al-Fatihah, ana bilang amin. Kok mek aku tok sing amin? Liyane do meneng kabeh. Astagfirullahaladzim. Aku mek meneng bae. Oh. Ana baca-baca lagi, oh ternyata adab Hanafi itu ya tidak menjarkan amin. Meneng wae, Mas. Lah aku lak ya serba salah iki. Lah ini masalahnya, Mas. Akhirnya juga kapok toh. Ora ono meneh. Pertama wis mampu, yang kedua ya beda. Nah, ini kondisi seperti itu, Mas. Nah, makanya ketika kita itu mendapati istri kita yang seperti itu, ya kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar dia itu berusaha untuk bisa apa, Mas? Memaksimalkan yang tadinya itu pendiam menjadi suatu kebaikan ketika dia itu bisa apa? Memberikan sedekah yang banyak dari doa-doa kebaikan, dari kebaikan-kebaikan yang selama ini ditambah lagi, Mas. Agar apa, Mas? Tidak merusak dirinya sendiri. Makanya antum lihat, Mas, banyaknya haid yang kemudian menjadi istihadhah karena perasaan, Mas. Ya. Antum sudah ngomong ta'adu terus. Akhirnya istri antum kena istihadhah. Loh, tenan kuwi darani kok. Itu kejadian nyata, Mas. Eh, langsung ohoh-ohoh embuh ya. Ya, ini kejadian, Mas. Dan ini wajar. Karena wanita itu adalah Allah ciptakan dengan penuh kelembutan. Ya, enggak bisa dikasari, Mas. Kalau ya inal mar'ah ya atau khuliqna min dila'in ya, karena disebutkan kaitannya ya ini khuliqatil mar'atu min dila'in, wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, Mas. Ya, fa in tuqimha taksirha. Kalau engkau meluruskannya, maka engkau sudah merusaknya, mematahkannya. Ya. Makanya disebutkan, kalau ketika sedang haid, jangan antum kasari. Perlakukan dia dengan lembut, dan ajak dia untuk memperbanyak sedekah. Itu sebenarnya intinya ngomongnya seperti itu. Tapi kok tadi terus kemana-mana? Ya memang itulah. Nah, kita lanjutkan, Mas. Senang aja, Mas. Tapi antum baru tahu toh kalau istihadhah itu awalnya dari situ. Iya, makanya, Mas. Jangan ngomong yang sembarangan. Kalau memang belum kuat, jangan ngomong-ngomong, Mas. Ini nause. Ya. Nah. Ini faedahnya haid itu khusus untuk perempuan. Kemudian ini syarat yang pertama tadi, ini hanya diulang lagi oleh Syekh sebagai bentuk penegasan. Karena setelah berulang terus, lupa, Mas, diulang lagi ya sama Syekh. Yang pertama adalah an yakuna alwasu limudzakkar. Ini harus sifatnya untuk laki-laki. Kemudian hamil. Hamil itu ada dua, Mas. Ya, hamil untuk perempuan betul. Ya, ini juga kaitannya dengan sekonteksnya. Kontekstualnya. Nah, misalnya apa? Hamilu misk, bukan kemudian hamilnya orang pakai minyak wangi, bukan. Iya, ya, hamil maksudnya di sini kalau perkataan hamil tidak sama dengan haid. Kalau haid itu sudah spesifik, Mas. Kalau hamil ada hamiluna, ya. In urida hamlul mata wal arzab. Ini juga kaitannya kalau yang diinginkan di situ apa? Membawa perhiasan, ya, harta dan arzak, rezeki. Wa ma asbaha dzalika, dan apa yang semisalnya. Fa yajuzu an yujma'a jam al mudzakkar salim taqulu misalan ja'ani rijalun hamilu amti'atihim. Jadi bolehnya untuk menjamak jamak mudzakkar salim dan engkau katakan contohnya apa? Ja'ani rijalun. Datang kepadaku rijal. Ya, itu bukan rijal. Makanya ana enggak paham nih. Kenapa di hadapan ana itu ada butanya Mas Rizal? Apakah itu dari rijal? Ya, atau yang gimana? Enggak paham. Ya, antum cek lagi, Mas. Ya. Ja'ani rijalun hamilu amti'atihim. Datang kepadaku rijalun. Berapa orang laki-laki? Hamilu amti'atihim. Mereka membawa apa? Barang-barangnya mereka. Nah, asyartu tsani sekarang. Sama kemarin ada yang sempat viral lama, Mas. KPN itu nikahan kemudian maharnya ya itu semua perangkat rumah dibawa. Ya, enggak tahu apa hanya sekedar bikin konten biar laku dan seterusnya. Sekarang itu kok iso gitu loh. Wong saiki dawiane uripe saka konten. Ya. Allahu musta'an. Akan ada anak kecil sekarang apa? Cita-cita apa? YouTubers. Inilah masalahnya, Mas. Anda cuma bayangkan kapan YouTube itu menjadi Nokia. Itu aja, Mas. Nokia, no. Ya baik, ya. Ya. Hah? Apa? Hah? Ya. Kemudian ayakun al-wasfu li'aqil. Ini berlakunya untuk orang yang punya akal, Mas. Walidha ma adka an-nadhima haitsu qala mudnibi li'anna dhanba innama yakunu min al-uqala wal majanin laysa lahum dhunubun wal baha'imu la tusafu bi annaha mudnibatun fa ka'annahu rahimallahu ashara ila annahu la budda an yakuna al-wasfu wasfan li'aqilin. وَدِدُّ الْعَاقِلِ مَنْ لَا يَعْقِلُ مِثْلُ الْبَهَائِمُ وَالْجَمَادِ مِثْلُ الْبَهَائِمُ وَالْجَمَادِ وَغَيْرِهِمَا وَلَا هَذَا إِذَا قُلْتَ شِهَابٌ ثَاقِبٌ فَهَلْ تُجْمَعُ ثَاقِبٌ عَلَى ثَاقِبُونَ. نعم الجواب لا. يا لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِعَاقِلٍ وَمِثْلُ ذَلِكَ أَيْضًا مُدْرِعٌ فَلَا يَسِحُ أَنْ تَقُولَ مُدْرِعُونَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ لِعَاقِلٍ وَكَذَلِكَ هِيَ لِمُؤَنَّثٍ. نعم نعم. Di sini antum lihat syarat yang kedua, syarat yang kedua أَيَكُونَ الْوَصْفُ لِعَاقِلٍ. Ya, dia itu apa, Mas? Berlakunya untuk yang punya akal. Sehingga kalau misalnya antum lihat tentang penjelasan, ya. Tentang penjelasan walida ma adkanna lima aitsu adka di sini tafdil, Mas. Ya, cerdas sekali yang membuat bait syair ini. Aitsu qol, ketika beliau mengatakan mudnibi, ya, mudnib. Ya, mudnib artinya apa? Pelaku dari adnaba, pelaku dosa. Maka mudnibi di sini apa? Pelaku dosa. Nah. Dan di situ qala mudnib li'anna dhanba innama yakunu minal uqala, karena dosa itu mas itu hanya berasal dari orang-orang yang punya otak mas, otak-otak, makanya di sini dosa-dosa mas, maka jangan pernah antum makan otak-otak mas, bahaya mas, karena akan menyebabkan dosa-dosa mas. Karena kalau satu otak dia bisa melakukan satu dosa, maka ketika dia katakan otak-otak, maknanya dosa-dosa. Ngel toh? Tambah bengi, ya. Masjid? Siap. Warab. Allah mabarik. Ayo. Nah. Jadi di situ kaitannya apa, Mas? Kaitannya posisi dari penjelasan ya. An yakunal wasfu li aqil, karena akal, orang yang punya akal dialah yang berbuat dosa, Mas. Ya. Nah, dalilnya itu, Mas. Wal majanina, orang-orang gila itu laisa lahum dunubun. Orang-orang gila itu mereka enggak punya dosa, Mas. Punya dosa. Tapi Ustaz, mereka betul enggak punya dosa, tapi jengkel kayak mangkel kayak Ustaz. Misalnya. Ya. Ketemu ngerti-ngerti wah kayak udah kayak malahan. Naudzubillah. Banyak itu, Mas. Ya. Naudzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla menjauhkan kita dari seperti itu, Mas. Karena majanin itu, Mas. Majanin zahir dan batin. Zahirnya lebih ngeri, tapi batinnya lebih dahsyat. Ya, orang-orang gila itu, Mas. Ketika mereka itu betul-betul sudah hilang akalnya, mereka akan telanjang dan enggak punya rasa malu, Mas. Salah-salah mafia. Dan itu sangat mengerikan. Pertanyaannya adalah, apakah itu adalah bagian dari takdir yang terbaik dari Allah Azza wa Jalla? Jawabannya iya. Agar apa? Agar orang-orang yang diberikan akal tahu, jangan sampai hidayah, jangan sampai nikmat yang telah Allah berikan itu dicabut sehingga dijadikan Allah seperti itu. Sama kemarin itu kejadian, ya, kejadian ada orang-orang yang bersihkan rumput dengan mesin rumput. Padahal di situ ada banyak mobil-mobil atau kendaraan dan sepeda ondel yang parkir. Dia enggak mengatakan, "Bu, ini tolong dipinggirkan." Sikat aja, Mas. Jadi nanti kena ting ting ting ting ting. Krikil-krikilnya. Dan saat itu anak mikirnya cuma satu, bukan nyalahkan, Mas. Pantesan dia enggak mikir panjang. Dan pantesan Allah Azza wa Jalla itu memberikan takdir yang seperti itu juga. Bagi pekerja keras. Karena apa? Ketika dia diberikan nikmat, dia tidak pikir panjang, Mas. Dia hanya mikir untuk saat itu juga, kenikmatan dia saat itu juga. Dia enggak mikir untuk orang lainnya. Dia enggak mikir untuk gimana orang lain itu selamat dari kesalahan diri saya. Inilah yang membedakan, Mas. Kalau kita mikir panjang, tentunya apa? Dulu ketika ibu kita, orang tua kita marah-marah, lembok sinau. Dia enggak kemudian mikir panjangnya, Pak. Kalau saya belajar, tentunya nanti Allah akan angkat kebodohan saya. Nah, ini dia enggak pikir panjang. Pas ada waktu, ustaz, main gimana? Otok-otok-otok-otok. Akhirnya apa? Kehidupannya di situ terus, gamkim-gamkim. Sampai ketika dia sudah dewasa, dia pun ngegamekan kehidupan dia sendiri. Tak pikir panjang, Mas. Itu masalahnya. Makanya anak kemarin itu, apa yang bisa anak ambil dari faedah ketika melihat situasi seperti itu? Ternyata ya, kontekstualnya ketika kita melihat, oh ternyata bagaimana Allah Azza Jalla itu menentukan takdir orang-orang tersebut, karena apa? Mereka terkadang tidak memahami kontekstual apa yang seharusnya dilakukan untuk menjaga keselamatan dirinya maupun keselamatan orang lain. Sehingga sikap-sikap sembrono itulah yang kemudian Allah menjadikan dia punya pekerjaan yang sembrono pula. Paham ya? Nah, ini yang Anda ingin sampaikan, bahwasannya kontekstual bahwa orang-orang yang dijelaskan di situ majanin ini enggak punya dosa, Mas. Sebagaimana hadis Nabi SAW, rufi al-qalam an tsalatsatin. Ya. Pena itu diangkat dari tiga, Mas. Rufi al-qalam an tsalatsatin. Nah. Jadi rufi al-qalam an tsalatsatin. Dan dijelaskan di situ bahwasanya ketika orang itu disebutkan tiga yang tidak, yang penanya itu diangkat, artinya amalannya itu dijadikan dosa, tetap di situ sebagai bentuk kelonggaran dari Allah Azza wa Jalla. Yang pertama adalah anil majnun hatta yabra'a. Dari orang gila sampai dia itu akannya balik lagi, Mas, sembuh. Ya. Ai hatta yushfa wa yaqila, sampai Allah sembuhkan atau sampai dia itu berakal lagi. Wa an-na'im hatta yastaqid. Yang kedua, orang yang tidur sampai dia itu bangun, Mas. Orang yang tidur ketika apa saja ya, enggak akan dosa. Tapi masalahnya satu, Mas. Gawene turu terus yo piye? Jatahnya sholat, harusnya sholat, tidur. Ah, aku naik turunkan ratu so. Tapi niat yang seperti itu sudah dosa, Mas. Niat untuk antum mengambil kesempatan agar tidur, itu juga dosa, sudah dosa. Niatnya antum sudah dosa. Salah-salah. Kemudian, ini yang pertama, Pak. Orang yang gila sampai dia itu berakal, sembuh. Kemudian orang yang tidur sampai dia itu bangun, wa anis sabi hatta yaqil atau yahtalim. Ya. Bayi ya, sampai dia itu berakal. Maksudnya berakal itu dia punya akal yang bisa membedakan usia-usia apa, Mas? Tamyiz. Membedakan mana yang benar, mana yang salah. Nah, dan itu sobi, dikatakan as-sobi karena anak kecil, Mas. Sebutannya anak kecil. Ya. Wa anis sobi hatta yaqil. Sobi sampai dia itu punya akal. Dan hadisnya sahih, diriwayatkan Abu Dawud dan yang lainnya tentang hadis tadi. Bahwasanya tiga yang akan di ya, qadrufi an tsalatsatin. Pena itu diangkat dari tiga. Pena maksudnya di sini adalah catatan amal, Mas. Catatan amal. Nah. Nah, seterusnya di sini wal bahaim la tusafu bi annaha mutnibatun. Dan hewan, Mas, bahaim, hewan ternak, itu tidak disifati bahwasanya mereka itu dosa, berbuat dosa. Peduse, Mas. Gambreng kan. Itu dia mojok sama yang jantan sama betina misalnya. Ya kan? Ya. Dia enggak dikatakan apa? Ki nduso kayak. Ya. Lagi melakukan dosa, enggak mungkin dikatakan seperti itu. Antara betina dan jantan mojok di kandangnya. Ya. Yang ketawa masih dead. Wah, tak bati ki alhamdulillah. Ya. Nah. Makanya tidak disebutkan mudnib ya atau mudnibatun. Maka annahu rahimallahu asyara ila annahu la budda an yakuna alwasfu wasfan liaqil. Dan di sini seolah-olah ya penulis di situ memberikan isyarat harus sifatnya di situ sifat untuk orang yang punya akal. Ya. Paham sampai sini? Dan kati misalnya di situ penjelasannya ya. Ya. Kalau misalnya dikatakan di situ bahaim wal jamad hewan ternak ya hewan ternak dan didu akil man la yaqil lawannya dari yang berakal itu adalah yang tidak punya akal. Contohnya apa? Bahaim. Contohnya hewan. Ya, bahimatul an'am. Kalau an'am ternak Mas, bahaim hewan. Wal jamad benda padat Mas, benda mati, padat. Dan wa ghairihima dan selain keduanya. Contohnya wa ala hada idza qulta. Dan atas dasar ini ketika engkau katakan shihabun saqib. Shihab itu apa? Shihab. Ayo. Shihabun saqib itu meteor, Mas. Ya. Fahal tujma'u saqibun? Saqib di situ. Ala saqibuna, apakah itu dijamak? Saqib menjadi saqibuna. Ya. Oke, ini kata-kata yang apa ada coba di surat At-Tur kan an-najmu saqib ya illa man khatifal khatfata ya ini di surat Saffat ayat 10 illa man khatifal khatfata fa'atba'ahu shihabun saqib. Akan tetapi barang siapa di antara mereka yang mencuri-curi pembicaraan, maka ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang. Ya, maksudnya meteor. Di Saqib, surat At-Tariq ayat 3 juga disebutkan bintang yang cahaya menembus. An-Najmu Saqib. Saqib. Ya. Jadi, ya. Fahal tujma'u Saqib ala saqib, apakah saqib ini ya meteor ini bisa disebut jamaknya saqibuna ya dan disebutkan di situ ya tentang penjelasan ya al jawab la li'annaha laysat li'aqil. Tidak jawabannya. Karena ini bukan yang punya akal. Kenapa yang enggak punya akal? Sakit, meteor enggak punya akal, Mas. Meskipun itu adalah benda yang Allah ciptakan. Hanya bergerak dan bisa bergerak kecuali dengan izin dari Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa mithlu dzalika aidan. Ya. Contoh yang demikian juga apa? Mudri'un. Mudri disebutkan adra'atisyatu nazala labanuha kubaila nataj wa adra'atin naqatu wahya mudri'un nazala labanuha min dar'iha attaj adra ya li adra'at syat memerah Mas. Memerah kambing. Ya. Bus mustajab istawur. Merah ayam. Nah, nanti praktekan ya. Pas sebelum antum goreng, antum coba. Ayamnya diperah, Mas. Bisa enggak? Ya. Biar lebih garing lagi, Mas. Nah. Makanya disebutkan adra'ati syatu. Ya, kambing itu ya perah. Nazala labanuha. Turunkan susunya ya. Qubaila nataj. Sebelum dia itu apa? Nataj. Kaitannya kalau misalnya disebutkan ya punya dikeluarkan itu sudah ada ditempelin sesuatu itu mas biar dia itu ada keluar susunya. Jadi susu itu bisa keluar ketika apa? Di stimulasi ya. Hatta sapi itu gak bisa keluar dengan antum hanya mencet-mencet gitu aja, itu gak langsung keluar mas. Kalau gak percaya tanya sama mas ya. Itu harus ada stimulasinya khusus. Nah. Kemudian wa adratin naqatu wa hiya mudri'un. Ini juga sama, yang mengambil susu dari unta disebut juga mudri'un. Ya. Nazala labanuha min dar'iha. Ini nurunkan susu dari naqah min dar'iha. Ya. Dar'iha itu apa, Mas? Ya. Kalau misalnya dikatakan dar'i ini ambing namanya. Tahu ambing enggak, Mas? Oh, bojo. Hah? Jadi kalau misalnya attach dar. Jadi putingnya di situ. Ya. Itu yang keluar susunya itu mesti peruntus-peruntus mas. Itu sebetulnya ambingnya. Tempat keluarnya susu. Mas Soni tahu gak? Belum. Ya nanti kapan-kapan kita. Ya kita kapan-kapan nyari susu kambing mas ya. Ya antum langsung meres. Kalau enggak. Jadi gak akan dilupakan mas. Karena dulu pernah ngerasain itu dari unta mas. Unta itu kalau dipres langsung, pres, itu gak bau mas. Enak itu mas, asli. Tapi beberapa saat ketika itu keluar kemudian tidak dimasak, langsung gampang kontaminasinya. Baunya langsung perengusnya nemen. Sehingga Nabi SAW itu menjelaskan tentang kaitannya dengan susu. Ya, terutama susu unta itu kaitannya dengan isyrabu min abwaliha wa albaniha. Tentang ya unta mas. Ya. Jadi Nabi SAW itu menyebutkan tentang ya. Tentang baulnya itu mas. Ya. Fasyaribu min abwadiha wa albaniha. Maka mereka pun meminum dari abwadiha, baulnya, kencingnya dan albaniha dari labannya. Dan itu disebutkan kalau itu dicampur itu lebih maksimal lagi. Dan ana merasakan sendiri mas, minum kencing unta itu 3 hari 3 malam tidak pernah merasa capek. Itu wahis. Tak cerita lagi lah malah tak ganggu-ganggu, tak rambu-rambu. Tapi yang jelas di situ kaitannya dengan kemujizatan apa yang Allah ciptakan, walaupun mujizat itu untuk nabi ya, maksudnya di situ sesuatu yang sangat wah sekali. Dan itu enggak bisa setiap orang bisa membuktikannya. Ya, bahkan saat itu ada ustaz kita yang di sana walaupun beliau di Madinah lama tapi baru ngerasain susu unta ketika di Abu Dhabi. Itu. Karena anak punya tetangga dia punya unta. Setiap sore kalau misalnya anak ngomong, ya, air kencingnya mana? Kencing unta. Bul Jamal ya Syekh. Afshir. Langsung sorenya ketika dia pulang dari kandang itu sudah kemandal di pintu gerbang. Tanpa ngomong. Ya, insyaallah. Kalau saya soleh dikasih susunya. Karena dikasih. Ya, itu bedanya itu, Mas. Yuk. Pas nang Indonesia aku ngomong ini beda kasta yo. Ya, alhamdulillah. Sudra. Ya, tapi di situ masyaallah. Insyaallah heran itu benar-benar tidak pernah terlupakan karena saat itu ana menginginkan untuk bisa menerapi Ummu Usaid waktu itu yang masih bertoroid saat itu, tapi karena saat itu ada Nu'ma dan Rufa yang Tony, maka nama kencing unta itu keras. Jadi kalau misalnya saat itu sedang menyusui dan seterusnya, itu menyebabkan apa, Mas? Mencret. Karena di sini jadi panas. Enggak cocok untuk ibu hamil dan menyusui. Tapi kalau yang ingin menghamil dan ingin kan itu ya, ingin kemudian sehat dan bisa berrecovery dari rasa sakit dan seterusnya, recovery yang paling cepat itu pakai kencing unta. Dan kencing unta itu ada dua, Mas. Yang biker dan sayyid. Yang janda sama yang rawan, Mas. Tuh, iya, sahih. Sedangkan kencing unta yang perawan itu, Mas, itu seperti minyak bimoli, Mas. Kalau yang sayyid seperti jelantah. Sahih, warnanya itu seperti itu. Khasiatnya untuk yang perawan itu untuk kuat dan recovery, terutama untuk recovery, untuk obat. Tapi kalau yang jelantah itu obat kuat nemen, Mas. Obat kuat nemen. Ya, semoga Allah Azza menjadikan apa yang kita pelajari sebagai pemberat amalan kelak, amalan kita kelak di yaumil hisab, dan kita diberikan akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.